Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amrin dhibadin, semua amal yang baik, walam yubda' bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa aqta', amal itu putus, tidak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ingin amal yang baik malam ini menjadi hampa, maka kita awali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap majlis mesti diisi dengan salawat. Kalau tidak ada salawat di dalamnya, maka majlis itu anta najifah, majlis bangkai, busuk dan berbau. Kita tidak ingin majlis ini menjadi majlis bangkai, maka kita pun bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini luar biasa. Kalau kita melihat ke atas, malam tanpa bintang. Kenapa begitu? Karena bintangnya turun ke bawah semua. Berkelap-kelip HP itu. Allahu Akbar. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man lam yarham saghirana, kalau tidak sayang kepada anak muda, tidak sayang kepada anak-anak, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada orang tua, tidak hormat kepada pemimpin, maka bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Bapak Aunur Rafiq, Bupati Tanjung Balai Karimun, beserta Bapak Wakil Bupati dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Cabang, Kepala Tak Kepala. InsyaAllah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Orang-orang yang kita pilih menjadi wakil kita, salah satunya hadir pula pada malam hari ini, yaitu Ibu Dwi Ria Latifah. Betul? Lama saya ngapal nama itu. Hadir bersama kita. Kemarin subuh saya tausiah di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta. Rupanya beliau juga ada di sana. Dan hari ini mudah-mudahan terjadilah hendaknya silaturahim kita dunia dan akhirat. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Malam ini yang sebelumnya tak tersambung menjadi tersambung, yang sebelumnya putus menjadi dipererat kembali. Mudah-mudahan dengan menyambung tali silaturahim, barakah umurnya yang datang dari jauh, yang datang dari berbagai tempat. Ada yang naik perahu, ada yang berjalan kaki, ada yang naik sepeda motor. Jangan dipertentangkan dia naik apa, yang penting semuanya sampai. Betul? Naik motor, sampai. Saya tak naik motor, Pak Ustaz, naik mobil, sampai. Saya tak naik mobil jalan kaki, sampai. Kamu naik apa? Tak ada nampak kendaraannya. Ada parkir sana, Pak Ustaz. Kenapa tak nampak? Di bawah apa? Kapal selam. InsyaAllah yang datang malam ini setiap langkah kakinya diberikan Allah balasan kebaikan. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua menaikkan darajat. Amin. Kami tak melangkah Pak Ustaz, kami naik mobil Pak Ustaz. Setiap tetes bensinnya dibalas Allah SWT. Kami tak pakai bensin Pak Ustaz, pakai solar. Setiap tetes solarnya dibalas Allah. Kami tak pakai solar Pak Ustaz, numpang sama kawan. Setiap tumpangannya dibalas Allah SWT. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى, sebesar biji sawi dibalas Allah Subhanahu Wa Taala. Suara saya jelas apa tidak? Betul? Jangan ada dusta di antara kita. Karena saya khawatir saya berceramah di sini berapi-api, begitu selesai tausiah ditanya jamaah, apa yang ku sampaikan tadi? Kami pun tak dengar Pak Ustaz. Kenapa kalian mengangguk untuk menyenangkan hati Ustaz aja? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, melihat lautan ini, Nampak Pak Ustaz? Nampak sikit-sikit. Merantaulah seorang ke Cape Town, Afrika Selatan. Sampai di sana ayahnya menjual garam. Menjual garam. Setiap hari datang misionaris mengajak pindah agama. Dia jaga garam tadi. Ayolah pindah ke agama kami, ayolah pindah ke agama kami, ayolah pindah ke agama kami. Dia terdiam saja. Sampai akhirnya dia buka buku ayahnya, dapatnyalah buku judulnya Izharul Haq, tampaknya kebenaran. Akhirnya dia hafal buku itu. Maka dia menjadi pendebat luar biasa. Dan dia menjadi orang yang dapat dikatakan hafal Injil, Taurat, Quran, berdebat dan tak pernah kalah. Laki-laki anak penjual garam itu bernama Ahmad Dedan. Pernah dengar? Yang belum dengar pasti tak punya paket. Karena Ahmad Dedan banyak sekali videonya di YouTube. Memang dia pakai bahasa Inggris, tapi terjemahan Indonesianya. Ahmad Dedan hebat karena buku Izharul Haq. Kira-kira mana yang lebih hebat? Ahmad Dedan atau yang menulis Izharul Haq? Yang menulis Izharul Haq. Ada yang bilang sama-sama, mantap. Yang penting mereka lebih hebat daripada kita. Allahu Akbar. Allah. Yang menulis buku Izharul Haq itu seorang laki-laki yang tak pernah kalah debat di India. Siapa dia? Itulah bernama, lupa pula saya namanya siapa. Datang dia dari India sana. Lalu kemudian dia dikejar-kejar oleh Inggris. Karena misionaris-misionaris Inggris itu selalu kalah berdebat dengan dia. Selalu kalah berdebat. Tangkap. Akhirnya lari ke Makkah Al-Mukarramah. Sampai di Makkah bertemu dengan seorang perempuan. Tanahnya banyak, kaya raya. Tapi dia dermawan. Maka didirikanlah sekolah. Sekolah itu bernama Sekolah Saulatiyah. Karena nama perempuan itu Saula, maka diberi nama sekolah Saulatiyah. Kalau Ibu Latifah buat sekolah, apa nama sekolah? Latifah lah, apa tambah lagi? Saula, punya tanah, dibuat sekolah Saulatiyah. Lalu orang Indonesia pun sekolahlah di Saulatiyah tadi. Salah satu orang yang sekolah di Saulatiyah tadi adalah seorang ulama besar dari atas Sumatera bernama Syekh Mustafa Husain. Lalu Syekh Mustafa Husain belajar, pulang mendirikan pesantren atas nama dia. Itulah disebut dengan pesantren Mustafawiyah. Lalu kemudian pesantren Mustafawiyah tadi, banyak orang belajar ke sana. Salah satu dari alumni Mustafawiyah tadi, itulah yang duduk di sebelah saya, Ustaz Abdul Wahab Sinambela. Allahu Akbar. Ini orang sudah lama saya mau jumpa, tapi hari ini baru ketemu. Lama. Dan Bapak Ibu ada di sini. Imam Masjid Agung An-Nur Pekanbaru pernah mengajak saya, ayo kita undang Ustaz pakar kitab kuning. Dari mana? Dari Tanjung Balai Karimun. Nanti kita akan bedah buku di Pekanbaru Riau. Iyalah Pak, siapa namanya? Ustaz Abdul Wahab Sinambela. Ah, nanti kita undang dia. Iyalah, sampai sekarang tak kami undang. Sampai meninggal Imam Masjid Agung, tak jumpa. Rupanya langkah rezeki pertemuan maut semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kami dipertemukan, bertemu dengan Pak Bupati, bertemu dengan Pak Wakil Bupati, bertemu dengan ibu anggota DPR pusat yang tidak pernah direncanakan. Aku tak pernah mencari engkau, kau pun tak pernah mencari aku. Allah yang sudah mempertemukan kita. Jawabannya so sweet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar dari sejarah Ahmad Dedan, belajar dari sejarah Syekh Mustafa Husain, belajar dari ustaz kita, intinya adalah bahwa umat ini akan selamat kalau dia punya pendidikan. Makanya judul tablik akbarnya menyongsong kebangkitan. Saya tidak ragu sedikit pun, warga masyarakat Tanjung Balai Karimun bukan menyongsong kebangkitan, memang sudah bangkit. Allahu Akbar. Dari mana Ustaz tahu mereka sudah bangkit? Tuh, banyak yang tegak. Bang, bangkit, karena bangkit itulah dia maka tegak. Kalau tidak, duduk aja lah dia. Insyaallah yang tegak jangan berkecil hati. Kalian yang tegak, saudara-saudaraku, pahala kalian dua kali lipat. Capek mau dapat dua kali lipat atau enggak lah? Mau yang tegak, mau yang duduk, mau yang berbaring, saya yakin ada juga yang berbaring di atas sana, saya tak nampak. Insyaallah semuanya dibalas pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyongsong kebangkitan umat. Umat itu artinya orang banyak. Hazihi ummatukum ummatan wahidah. Inilah umat. Bagaimana mungkin umat bisa banyak kalau orang tak punya anak? Betul? Yang tak punya anak jangan tersinggung. Ustaz Somad, tolong doakan saya bisa punya anak, Pak Ustaz. Insyaallah aku doakan. Tolonglah Pak Ustaz doakan. Insyaallah aku doakan kau punya anak. Apa masalahnya? Saya belum nikah, Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Nikahlah. Cuma kau mau punya anak tak nikah? Inilah masalah saya, Pak Ustaz. Apa masalahmu? Kalau lewat anak gadis, saya cuek aja. Terus, tapi kalau lewat anak lajang, menitik elir saya, Pak Ustaz. Rupanya LGBT. Ini penyakit luar biasa. Penyakit LGBT dikirimkan Allah Ta'ala untuk menghabiskan orang-orang yang tidak mau bersimpuh sujud di hadapan Allah. Jadi jangan kita ambil penyakit itu. Itu obat sampai sekarang belum ada penyakitnya. Betul? Salahlah. Itu penyakit belum ada obatnya. Itu yang betul. Jamaahnya ya, asal iya-iya. Kencang angin, luar biasa. Tengok, bergoyang. Goncang. Tapi jamaah tak bergeming. Saking kencangnya, saya waktu lewat tadi, khawatir saya terbang kain. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, penyakit yang sedang merusak anak-anak kita sekarang, lesbi, gay, biseksual, transgender. Apa ini Pak Ustaz? LGBT ini apa Pak Ustaz? Bencong. Apa paya-paya? Makanya masjid-masjid buatlah program. Apa nama programnya? Be a man. Jadilah kau jantan yang perkasa. Minumannya kopi jantan. Tongkat Ali. Blender kan kopi itu sama jahe. Tak juga mempan, batang sapu masukkan. Tongkat Ali. Inilah yang merusak umat ini. Orang Eropa itu lama-lama nanti akan punah, musnah, tak lagi ada. Yang ada akan berkibar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di Menara Eiffel Paris Perancis. Allahu Akbar. Abdul Somad ngawur, tukang mimpi gitu orang. Dulu apa kata Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La taftahun al-Konstantinia. Kalian akan merebut Konstantinopel. Ketika Nabi berkata begitu, apa kata orang kafir Quraisy? Majnun. Gila. Sahir, tukang sihir. Kazab, pembohong. Mana mungkin kita bisa merebut Konstantinopel? Konstantinopel tembok bentengnya 3 lapis. Tebalnya 3 kali ini. 1, 2, 3, 3 lapis. Mana mungkin bisa? Muhammad tak bisa tulis baca. Orang Arab Badui yang ada di kelilingnya, mana bisa? Ternyata ucapannya betul. 700 tahun setelah itu, Konstantinopel direbut oleh seorang laki-laki. Namanya persis dengan nama Nabi kita. Dia adalah Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Dialah yang menguasai. Akhirnya apa yang terjadi? Dia rebut kota besar itu di tepi laut. Ustaz ini cerita macam pernah aja sampai ke sana. Udah, saya sudah sampai ke sana. Saya lihat temboknya itu, masya Allah, besar-besar batu batanya. Bukan macam tempat kita, bisa ditembusnya luar biasa. Betul membuktikan hadis Nabi. Maka kota yang didirikan oleh Alexander the Great, Alexandria namanya, tapi kota ini didirikan oleh Kaisar Konstantin. Siapa namanya? Kaisar Konstantin. Didirikannya kota namanya Konstantinopel. Orang dulu kalau menaklukkan kota, dibuatnya kota itu nama dia. Andai saya menjadi kaisar, saya taklukkan kota, saya buat nama kotanya Somadinopel. Konstantinopel. Akhirnya direbut sama Muhammad Al-Fatih. Dan kota itu berubah nama menjadi Islambul. Islambul, kota Islam. Tapi kemudian berubah menjadi Istanbul, Turki. Luar biasa. Allahu Akbar. Kenapa bisa dia rebut? Karena setiap kali ayahnya memandikan dia di tepi sungai, nampaknya dari seberang, apa kata dia? Hai anakku Muhammad, nanti kau yang akan membebaskan Konstantinopel. Hai anakku Muhammad, nanti kau yang akan membebaskan Konstantinopel. Ternyata ucapan sang ayah masuk ke telinga anak, berkesan di hatinya, menjadi cita-cita. Cita-citaku tertinggi akan membebaskan Konstantinopel. Allahu Akbar. Bapak, ibu pulang dari sini, cari gambar Menara Eiffel. Enter. Pilih image, print gambarnya, tempel di dinding kamar. Masuk ke kamar anak, katakan, nak, aku ingin kaulah yang akan membebaskan Menara Eiffel. Kau yang akan mengumandangkan azan di atasnya. Hayya 'alas shalah. Ada mikrofonnya ya, nanti kita beli. Jangan cita-citanya terlalu pendek. Masuk ke dalam kamar anak, belajar kaulah rajin-rajin, nak. Supaya apa? Lulus PNS. Pendek sekali cita-citamu. Ustaz ngejek PNS ya? Saya PNS. Cita-citamu mesti tinggi. Jadi apa? Rajin-rajin kau belajar, nak. Supaya apa? Kau jadi Bupati Tanjung Balai Karimun. Allahu Akbar. Yang sekarang SMP kelas 1, jangan lupa. SMP kelas 1 habis itu nanti dia 3 tahun, tamat. Masuk SMA, tamat. Kuliah 4 tahun. Berapa tahun? 3? 3? 3? 10? Yang sekarang SMP kelas 1, ingusan, jelek, bengek, batuk, jorok, kotor, bau, enggak mandi. 2018, 2028, dia sudah menjadi sarjana. Kalau tidak kita bentuk dari sekarang, maka akan hancur negeri ini. Apa yang merusak mereka? Salah satu yang merusak adalah LGBT. Mau tak punya bupati LGBT? Berikut ini mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Bupati. Sebentarnya. Saya kalau sempatlah diundang ada acara, tiba-tiba begitu, balik saya langsung. Malu aja. Oleh sebab itu maka ini yang nampak-nampak bakat-bakatnya. Zaman Nabi dulu, kalau nampak ada laki-laki pakai bunga-bunga inai di tapak tangan, dikasihnya inai di jari-jarinya, maka langsung diasingkan. Mali hadzal rajul, kenapa ini? Kata Nabi, ini ya Rasulullah, dipakainya inai-inai di tapak tangannya, asingkan dia ke Naqi. Tempat makam di Madinah, Baqi. Tempat mengasingkan orang yang punya bakat-bakat jadi perempuan, Naqi. Cuman beda titik aja. Naqi titiknya di mana? Di atas, Baqi titiknya di bawah. Maknanya kalau tak mempan di Naqi, masukkan ke Baqi. Maka orang-orang ini sakit, harus direhabilitasi. Itu maknanya. Masukkan dia ke Naqi sampai dia sehat. Begitu juga kalau nampak gaya-gayanya, tangkap dia. Siapa yang nangkap? Satpol PP. Gerakan penangkap tangkap. Habis itu bukan dimusnahkan. Mereka ini bukan sampah masyarakat. Mereka saudara kita. Boleh jadi anak kemanakan kita. Na'uzubillah, na'uzubillah, na'uzubillah. Kita selamatkan dia. Buatkan nama programnya. Mintakan anggarannya ke APBD, APBN. Apa nama programnya? Penyembuhan penyakit LGBT. Buatkan. Nah, ini orang Melayu kan bersilat jago. Masih banyak pesilat-pesilat tangguh kita kan? Oh, latih dia bersilat. Oh! Walaupun di awal-awal itu dia bisa, oh, apa-apa, yang penting sehat dia, oh, sehat. Pagi-pagi bangun pagi acampak kan ke laut tu, suruh dia berenang, berenang, pasti dia berenang bangkit jantannya kan, berenang, berenang, oh, oh, oh, gitu, tak mungkin, ah, gitu, Wahai saudara-saudariku yang LGBT, jangan kalian marah sama aku. Aku faham dan mengerti. Selesai ceramah ini di-upload, pasti kalian sumpah serupah, sumpah serapah aku nanti. Aku tahu itu. Tapi aku ingin menyelamatkan kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Aku sayang sama kalian. Yakin dan percaya. Berapa kali saya hampir ditangkap bencong? Saya tinggal di Panam. Tempat saya pengajian di Masjid Agung An-Nur. Dari Panam ke An-Nur lewat satu jalan dekat Tabik Gadang namanya Arengka 2. Disitulah markas bencong. Jam 4 subuh saya lewat situ. Dilambainya. Udah jelas pakai peci, pakai koko, dilambainya juga. La ilaha illallah. Panas hati saya, udah mau saya buka kaca, mau saya, aku ustad nih. Saya takut pas gitu mati mesin. Awak sendiri. Sampai ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buatkan program-program yang membangkitkan semangat mereka saudara-saudara kita, sehingga kalau dia sudah selamat, barulah dia bisa menjadi umat karena ada keturunan. Tadi saya dengan Pak Bupati pergi ke masjid acara tadi membahas masalah aliran sesat Syiah dengan masalah perbedaan mazhab. Pak Bupati, ya, ini banyak betul pokok kurma nih Pak Bupati. Ini sahabat apa kurma Pak Bupati? Ini kurma, kata Pak Bupati. Oh, kenapa tak berbuah? Pak Bupati tak menjawab. Saya pura-pura bertanya, saya tahu jawabannya. Ustaz tahu dari mana? Di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru mengalami hal yang sama. Nanti kalau pergi ke Pekanbaru, tengoklah di halaman Masjid Raya An-Nur, pokok kurma, kenapa tak berbuah? Kami tak tahu. Sampai akhirnya datanglah pakar kurma dari Thailand, namanya Mr. Kola. Saya serius, bukan bercanda. Mr. Kola dari Thailand, 16 tahun dia meneliti kurma. Buka puasa makan kurma. Mau makan enaknya makan kurma. Orang balik dari haji makan kurma. Kenapa mesti impor kurma? Kenapa kita tidak tanam kurma? Maka Mr. Kola pun meneliti kurma. Agama Mr. Kola Buddha. 16 tahun dia teliti kurma. Akhirnya sekarang dia punya kebun kurma dan ada permen kurma, ada sari kurma, ada jus kurma. Saya mendapatkan kiriman dari Thailand. Dia datang, dia teliti. Setelah dia terlihat, baru dia dapat jawabannya. Kenapa tidak berbuah? Ternyata kurma di halaman masjid itu jantan semua. Jadi rupanya kurma ini tidak perlu jantan banyak-banyak. Yang penting itu tanam banyak betina, betina, betina, betina, betina. Jantan cukup satu aja. Ibu, jangan marah, jangan marah. Kadang ibu-ibu ini cepat betul. Kok gini judul ceramahnya, balik aja lah kita. Jangan, jangan, ini cerita kurma nih. Saya tidak akan menyinggung poligami, janji. Jangan ada dusta di antara kita. Kita lanjutkan cerita kurma nih. Janji jangan balik ya. Oke. Sampai mana tadi? Lupa pula. Setelah diteliti-teliti, rupanya kurma ini nanti dia berbunga. Maka diambillah bunga jantan itu penyerbukan. Dibantu dia. Dibantu penyerbukannya macam buah naga juga. Dimasukkan ke dalam mangkok piring macam mentega. Lalu dipukul-pukulkan ke bunga betina. Nah, pak kuahnya lah kita menikahnya. Habis itu barulah dia. Itulah pentingnya ada jantan, ada betina. Bernard Lewis. Ingat namanya baik-baik. Bernard Lewis. Ah, baru ingat. Nama guru Ahmad Dedat tadi, Rahmatullah Al-Hindi. Lama diklik, baru sekarang muncul. Klik, klik, klik. Untung tak error. Gitu rupanya kalau banyak makan udang. Jadi ada orang Yahudi namanya Bernard Lewis. Kata si Bernard Lewis, Eropa akan dikuasai Islam. Akan Islam menguasai Eropa. Gara-gara apa? Karena orang Eropa banyak yang mati disebabkan LGBT. Mati mereka. Makanya jangan sampai anak-anak cucu cicit kita. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan semuanya dari LGBT. Ya Allah. Makanya kalau berdoa, doalah Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar wal LGBT wa ma zahara minha wa ma batan. Apa yang kau doakan tadi? LGBT. Itu bahasa Arab. Ya, untuk perempuan. Kalau laki-laki LGBT. Kalau jamak LGBTunna. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Yang kedua, mengapa Eropa nanti akan dikuasai Islam? Karena orang Eropa tidak mau punya anak. Sekarang orang Jerman kalau mau punya anak satu aja, satu, disekolahkan pemerintah Jerman sampai doktor, S1, S2, S3 doktor, tak mau punya anak. Kebetulan saya satu jemputan ceramah di perusahaan, perusahaan asing, tak boleh sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Saya lihat dari kaca spion di belakang ada bule, yang perempuan bule, laki-laki Pak Lee. Saya tanya, "Hi sir, yes, how are you? Fine. Where are you come from? Switzerland." Oh, saya ngangguk aja, entah di mana saya. Iya. "Are you have children? No child." Saya tak punya anak, katanya. Saya tanya, "Why? No time for child." Tak ada waktu untuk ngurus anak. Memang kalau dipikir-pikir ribet itu. 9 bulan 10 hari begini aja. Payah menyusukan anak lagi. Payah. Akhirnya mereka tak mau punya anak. Sedangkan orang Islam, makan kangkung sambal belacan 10. Do re mi fa sol la si do do la sol fa mi re do. Itu baru. Orang ini mau punya anak sampai pakai susah payah. Ya enggak? Orang Islam mudah, batuk dua kali hamil. Oh, gitulah Allah Ta'ala memperbanyak. Makanya Ustaz Somad kenapa berani ceramah leluasa malam ini tak gentar melihat pasukan sejauh mata memandang. Masya Allah, rasa di Padang Arafah. Dari Padang Arafah terus ke Muzdalifah, bermalam di Mina melontar tiga jumrah. Jumrah ula, jumrah ula, jumrah ula. Luar biasa. Begini rupanya orang Tanjung Balai Karimun kalau pengajian. Patutlah Ustaz Abdul Wahab Sinambela tak mau ke Pekanbaru. Jamaah sebanyak ini, wah, limpah ruah, masya Allah. Saya heran waktu dalam mobil tadi, kenapa banyak polisi tentara? Untuk apa? Rupanya serangan ibu-ibu sudah mulai mau datang. Sudah siap semuanya dengan Samsung dan Panasonicnya. Apapun niatnya, insya Allah semuanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang punya anak bersyukur alhamdulillah. Malam ini yang datang belum punya anak, mudah-mudahan diberikan Allah anak yang soleh dan soleha. Sulitkah bagi Allah mengirimkan anak untukmu? Mandul, diponis takkan mungkin punya anak. Namanya Sarah, kau takkan mungkin punya anak Sarah. Karena Sarah dianggap tak punya anak, akhirnya Nabi Ibrahim buka cabang franchise. Menikah dengan Hajar, lahirlah anak umur Ibrahim 86 tahun. Allah mau tunjukkan kuasa. 13 tahun umur Ismail, lahir adiknya Ishak. Ketika itu Nabi Ibrahim berumur 99 tahun. Bayangkan umur orang 99 tahun, lahir anak kecil bernama Ishak. Ishak diponis mandul emaknya, sudah tua, beruban kepalanya, bengkok tulangnya, tapi Allah menunjukkan aku kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun. Siapa bilang susah? Akhirnya lahirlah anak Ishak. Dari Ishak lahirlah Ya'qub. Dari Ya'qub datanglah Yusuf. Yusuf punya saudara Yahuza, cucu cicitnya Yahudi. Maka itulah berkembang biak sampai hari ini. Oleh sebab itu, bagi yang tidak punya anak, bersabar, kau tetap terus berusaha, berusaha, berdoa, makan habbas sauda, syifaun min kulli da. Terus apa aja kata orang, ikut yang baik-baik. Tapi kalau disuruhnya makan lemak babi, jangan. Disuruhnya minum khamar, jangan. Selama itu baik, baik. Ustaz Somad, nanti kalau pergi ke Makkah, tolong belikan kurma muda ya. Untuk apa? Kata orang kalau makan kurma muda ini cepat punya anak. Bawakan kurma muda. Tak juga. Jadi apa nih Pak Ustaz? Bini muda. Jamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang sudah punya anak, jagalah dia baik-baik supaya bisa menyongsong kebangkitan umat. Mentang-mentang ada gambar dia di situ terus nunjuknya umat, umat musar betul. Kira-kira mirip tak sama asli? Lama saya sudah ceramah, rasanya baru inilah yang paling besar. Sampai macam terowongan mina lubang hidung. Insya Allah, begitulah masyarakat, luar biasa. Saya tak bisa menghitung, ada orang yang bisa ngitung-ngitung kalau kilometer begini, meter begini, jumlah orang begini. Makanya dulu waktu acara 212 bisa mereka simpulkan 7 juta. Bagi yang pandai menghitung, hitunglah nih. Tapi nanti kalau saya ditanya orang, pulang ke Pekanbaru, Ustaz kemarin ceramah di mana? Di Tanah Lapang, di tepi pantai, di Tanjung Balai Karimun. Berapa jumlahnya sejauh mata memandang? Sampai orang saja kulihat, tak tahulah entah berapa. Kalau dikumpulkan itu tak bersampan-sampan lah. Penuh sampan kontainer, penuh Titanic, tidak juga dapat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu nanti kita ramai berkumpul di hadapan Allah, ini mengingatkan kita tentang padang mahsyar. Bapak Ibu kenapa tidak terasa ramai? Karena Bapak Ibu melihat saya sendirian. Saya yang melihat ke bawah ini merinding. Ramai, ujung ke ujung, ramai, minta ampun. Masya Allah, qari kita tadi membaca Quran suaranya. Kira-kira bisa tak anak kita macam itu bacaan Qurannya nanti insya Allah? Insya Allah bisa ya. Dengan syarat masukkan dia mengaji. Saya ini orang kampung. Dah tahu kami Pak Ustaz, tak usah ngaku kira. Mak saya membawa saya ke guru mengaji. Ini anakku Pak Ustaz, namanya Abdul Somad. Ini rotan di sebelah, sebesar ibu jadi, di belah empat. Nanti kalau anakku dinakal, pukullah dia Pak Ustaz. Ini beras satu karung untuk guru mengaji sama minyak lampu. Sore-sore jam 6 sore sudah pergi ke surau, bawa Quran, bawa alif-alif, bawa rehal, bawa obor. Lampu belum ada. Pakai obor, pergi ke masjid, pergi ke surau, pergi ke guru mengaji. Balik dari surau, mengaji tak dapat, lubang hidung hitam. Begitulah kami dulu. Hari berganti, musim berubah. Sekarang, ke kampung-kampung saya pergi, ternyata surau sunyi. Saya tanya, kemana anak-anak ini? Apa mati semua? Tidak, Pak Ustaz. Lalu anaknya kemana? Anak-anak sudah berpindah dari surau, dari musola, dari langgar ke warnet. Mereka khusyuk menembak musuh yang tak mati-mati. La haula wa la quwata illa billah. Mau bagaimana generasi kita nanti? Bayangkan kalau 20 tahun akan datang, bupati, wali kota, anggota legislatif, pemain game online semuanya. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Bupati. Dia asyik menembak. Pak, sudah dipanggil Pak. Iya sebentar, ini sebentar lagi, sikit lagi. Apa tak hancur negeri ini? Tidak ada sopan santun, tak ada tata krama. Alhamdulillah, beberapa anak tadi yang saya jumpai, salaman, diciumnya tangan saya. Ustaz, berapa tadi? Ustaz, cium. Disuruh bapaknya biar cepat putu. Salam tangan Ustaz, salam Ustaz. Bayangkan generasi kita di masa akan datang. Maka kawan-kawan yang punya warnet, bagus. Sebagai cara sarana cari nafkah, enggak apa-apa, tapi tetap diatur jamnya. Masuk dari jam 8 pagi, tutup jam 8 malam. Yang berseragam tidak boleh masuk. Alhamdulillah Ustaz Somad, semua anak berseragam tak kami kasih masuk. SD tak boleh masuk, SMP tak boleh masuk, SMA tak boleh masuk. Itu yang berseragam, itu PNS Pak Ustaz. Tapi yang dimuliakan Allah, maka anak-anak ini kita selamatkan, masukkan ke pondok pesantren. Apa itu pesantren? Kampungan. Gak mau saya. Jadi saya maunya anak saya di Islamic boarding school. Islamic Islam, boarding asrama, school sekolah, sekolah Islam berasrama, pesantren lah itu. Ceramah Ustaz Somad akan diterjemahkan oleh anak-anak Tanjung Balai Karimun yang lulusan sastra Inggris. Amin. Mereka terjemahkan sehingga berapa banyak orang dapat hidayah nanti karena mendengarkan ceramah itu. Sampai-sampai mereka heran dilihatnya. Wow, amazing. Who is this? Abdul Somad. Where? Dari mana dia ini? Dari Indonesia. Terus, udah sampai itu aja. Dibukakan Allah hidayah. Kenapa tak sampai hidayah itu ke telinganya? Karena dia mendengar ceramah pakai bahasa Indonesia, ceramah pakai bahasa Arab. Tapi kalau ada dibuatkan transkripnya, terjemahnya, siapa yang bisa membuat itu? Anak-anak kita yang sekolah di pondok pesantren mana? Gontor Riau, dibukalah Gontor cabang. Cabang ke-7 Gontor putrinya, Gontor putranya di Kabupaten Siak. Maka tinggal bapak ibu yang punya tanah, mana tanah yang luas, pergi ke Gontor, minta ke Kiai Syukri Zarkasi, Pak Kiai, tolong kami ingin buka. Untuk apa tanah luas-luas? Sana tanah, sana tanah, sana tanah, sana tanah. Padahal kalau mati perlu lebar-lebar, semeter kali 3 meter. Ada orang kuburnya dibuat 50 meter. Itu apa? Emangnya mau ada ruang tamu, ruang pertemuan, convention hall, dapur? Cukup sempit. Tanah yang banyak itu buatkan pondok pesantren. Alhamdulillah. Hari Ahad nanti akan didirikan pondok pesantren di Tanjung Balai Karimun. Nama pondok pesantrennya Pondok Pesantren Mafahim. Maka insya Allah anak-anak kita akan selamat dari narkoba. Amin. Selamat dari zina. Amin. Selamat dari LGBT. Amin. Maka yang punya tanah, sumbangkan tanahnya. Saya tak ada tanah, saya Pak Ustaz. Tanah liat ada sikit. Semen ada? Ada. Sumbangkan semen. Dek, tolong. Ini sumbangan semen. Tapi jangan tulis nama saya di situ ya. Iya. Saya tak mau saya nyumbang-nyumbang ini. Riak nanti, tak masuk surga gara-gara ini. Baik Pak, tulis saja situ hamba Allah. Ya, hamba Allah, nomor 10, hamba Allah. Berapa saat Pak? Satu saat aja. La ilaha illallah. Nyumbang satu saat. Masih lumayan nyumbang satu saat Pak Ustaz. Ini nyumbang 2000 perak. Nyumbang pesantren 2000 perak. Mau masuk surga 2000 perak. Kencing aja 3000 sekarang. Parkir di mall aja 5.000 satu jam. Kok mahal betul? Bapak kenapa masuk? Lu enggak pergi sana? Parkir, tiba-tiba mau parkir di surga 2.000 perak. La ilaha illallah. Oleh sebab itu yang punya duit, saya Pak Ustaz tak sanggup bangun pesantren. Apa yang bisa kau berikan, itulah yang kau berikan. Karena itulah tempat lembaga. Berpikir kita sekarang harus smart. HP aja cerdas sekarang. HP yang cerdas, smartphone. Tahu dia kita di mana. Pergi ke Hong Kong langsung. Janganlah ingat Hong Kong sakit nanti. Pergi kita ke Makkah. Ke Makkah agak sejuk sikit. Pergi kita ke Makkah. Setelah terbang 9 jam tanpa merubah, langsung HP merubah jam. Pas masuk waktu sholat, langsung dia azan. Hebat. Makanya kalau ada orang mengatakan, jangan pakai alat-alat dari, ya apa bilang tak boleh, Samsung. Itu bukan orang Islam. Samsung itu dari Korea, tapi dia pandai azan. Iya kan? Pandai dia baca Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah anak bapak sudah sampai dari azan sekarang. Enggak Pak Ustaz, Samsung itu. Samsung, Sony, Panasonic. Oleh sebab itu maka tidak ada alasan untuk tidak menyekolahkan anak ke pondok pesantren. Hanya saja memang di dalam pesantren ini mau tak mau, suka tak suka menderita. Tapi jangan gara-gara saya ceritakan penderitaannya semua tak mau masuk pesantren. Ustaz pernah pesantren? Pernah. Tamat Pak Ustaz? Hampir tamat. Saya dari Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Dulu kita bersama, tapi akhirnya kita dipisahkan oleh air ini yang memisahkan kita. akhirnya riau daratan, riau lautan. Tapi ternyata kita tetap bersama. Apa yang membuat kita bersama? La ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya minta masuk pesantren itu. Aku mau masuk pesantren. Kenapa? Karena aku ingin pandai bahasa Arab. Masuklah ke dalam pesantren. Begitu sampai di dalam, santrinya ramai, 1800 orang. Salat, banyak yang sujud pertama sekaligus sujud terakhir. Apalagi salat subuh. Allahu Akbar terus sampai terakhir. Makan tahu. Sekarang pesantren enak, berkualitas. Ini cerita dulu nih, zaman tak enak. Ini untuk menjawab pertanyaan jamaah, kenapa Ustaz kurus? Itu jawabannya. Pesantren, masih trauma sampai sekarang. Ngantirilah kami bawa piring. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu, wabika amantu. Telanlah air liur itu. Bawa piring. Pelan, pelan. Begitu sampai mau tempat ngambil nasi, azan isya. Pergi, masjid, masjid, masjid. Tutup. Allahu Akbar. Menggeletar lutut. Selesai salat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke dapur balik. Nanti balik. Di rumah, mak kita menyendokkan nasi. Oh, banyak, sikit nak. Mau makan ikan, mau makan ayam, mau makan ini. Kambing, kambing ada. Ayam ada. Kok kambing apa ayam? Tapi rupanya itulah pendidikan yang membuat kita bisa berdikari. Kedepan akan lahir generasi yang tak bisa hidup mandiri. Ada anak-anak yang dititipkan ke nenek-nenek, nenek terlalu sayang ke cucu, dia baru berpikir mau ngikat tali sepatu, sudah diikatkan neneknya. Dia baru berpikir buka celana, sudah dibukakan neneknya. Dia baru berpikir pakai baju, sudah dipakaikan neneknya. Mati neneknya, mengikat tali sepatu pun dia tak pandai. Inilah orang yang tak siap menghadapi masa depan. Abdul Somad siap menghadapi masa depan. Tadapi kenyataan. Allahu Akbar. Maka sayang anak tinggal-tinggalkan. Sayang anak pukul-pukulkan. Bukan kita tak sayang. Jangan diletakkan di celak ketiak. Muat anak di ketiak. Itu peribahasa orang Melayu. Ustaz kan dicampakkan orang tua. Ustaz jauh-jauh ke Afrika Utara karena banyak. Siapa bilang? Saya keluarga dua orang. Saya anak pertama, adik saya satu. Bukan banyak kami adik-beradik. Mestinya mak ayah saya dipegangnya saya kuat-kuat. Jangan kau pergi jauh. Tapi tidak. Karena ada keluarga saya yang berkata, kau mesti pergi ke Mesir. Kalau makmu ayahmu tanin tidak ngasih, aku yang akan menghadapi mereka. Harimau mati menghilang meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama. Nama baik atau nama buruk. Kau mau mati meninggalkan apa? Ucap saya. Akhirnya saya pun bertekad pergi. Mak saya menangis berair air mata. Tapi akhirnya dilepasnya juga saya pergi. Pergi ke Mesir 4 tahun tak pulang. Sampai terpikir di otak saya, jangan-jangan aku ini anak angkat. Jangan-jangan jumpanya dalam kardus dulu. Sekarang setelah punya anak, rindu, sayang, peluk cium, barulah tahu saya sadar. Saya tanya mak saya, mak, waktu aku kuliah dulu, mak rindu apa tidak? Rindu. Kenapa tak pernah sekalipun nelpon aku mengatakan rindu? Kalau aku bilang aku rindu, kau balik. Terus kalau aku balik, kalau kau balik, kau jadi hantu. Kau nakal. Bagus kau lama-lama di sana. Sudah itu pun nakal juga. Tidak, siapa bilang saya nakal? Orang-orang di internet itu aja ngejek-ngejek. Buktinya saya baik. Siapa yang bilang Ustaz baik? Pak JK bilang saya baik. Saya baru baca korannya tadi, dikirim kawan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu maka selamatkan generasi kita ini dengan apa? Pendidikan. Orang yang rajin baca Yasin. Tadi pertanyaan berapa kali? Apa hukum baca Yasin? Apa hukum baca Yasin? Baca Yasin bagus. Tapi orang kalau sudah mati tidak bisa baca Yasin. Betul? Ada orang mati baca Yasin? ditutup dengan selendang, baca Yasin. Yasin, bangkit ya balik. Aku mau baca juga. Tak ada. Mana ada orang mati baca Yasin? Yang baca Yasin itu orang hidup. Orang sudah meninggal dunia, putus. Yang rajin sholat duha, usolli sunnatat duha. Setelah meninggal dunia, putus. Kalau mau beramal cerdas, buatlah tempat orang membaca surat Yasin. Walaupun kita mati, orang tetap membaca di situ. Apa namanya? Sekolah. Buatlah sekolah. Syekh Mustafa Husain sudah lama meninggal dunia. Ibu Saula sudah lama meninggal, tapi madrasah Saulatiyah tetap tegak berdiri. Walaupun tempatnya sudah pindah, tapi amal jariah tetap mengalir. Allahu Akbar. Mau pengajian tarawih, mau pengajian tabligh akbar, datang. Jurusnya 4D. Datang, duduk, dengar, diam. Diam. Kenapa diam? Kita mau mendengar. Alhamdulillah jamaah hening, diam semuanya. Begitulah, andai ada jarum yang jatuh kedengaran. Kalau jarumnya sebesar tiang itu. Apa ibu yang dimuliakan Allah, selamatkan anak-anak kita, selamatkan. Saya diajak oleh Lazismu, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah. Ustaz Somad besok datang, di mana? Belakang Kedaung, di Pekanbaru. Ada toko Kedaung di belakang Ustaz, ada masjid di situ. Apa acaranya? Kita mau mengajak anak-anak Fang taubat. Begitu nampak anak-anak Fang. Tahu anak-anak Fang kan? Yang antingnya macam kawat itu. Orang anting satu di sini, dia enggak mau manjat sampai ke atas. Sini dua. Hidung satu. Sini satu, macam sapi kurban. Satu. Di bibir pasang satu. Disuruh saya ceramah, menengok bibir dia beranting, bibir saya pula yang ngilu. Botak tu, buka tangan pas mau wudhu solat, botak tu semua. Ular naga, ular kobra, cacing gilo. Ada semua dipasang situ, kebun binatang. Ini, tapi alhamdulillah masih ada orang-orang kaya yang membuat penyuluhan. Akhirnya mereka pun dibuatlah penyuluhan. Saya pun berdirilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik-adik Fangki dan Fangku sekalian, Fangki dan Fangkiwati sekalian, kami ingin kalian berhentilah dari Fangki ini. Kalaupun kalian mau tetap juga di Fangki, diadakan perubahan hijrah. Namanya apa? Fangki Syariah. Kembali kalian ke jalan Allah. Rupanya banyak mereka ini yang kumpul kebu. Dia tetap makan, dia tetap minum, ada libido seksual, akhirnya kumpul. Kami mau taubat, Pak Ustaz, taubat, dinikahkan ulang balik. Anak-anak yang ini tadi, inilah namanya pengantin baru, stop lamu. Lalu kemudian, kau bisa apa? Saya bisa bengkel, Pak Ustaz. Akhirnya dikasih modal sama Lazismu, dibuat kursus bengkel. Semua motor-motor yang rusak itu diperbaikinya. Ada yang makin baik, ada yang tambah rusak. Maklum lah kan, baru-baru belajar. Dipasang ini segala macam. Setelah dipasang, berlebih mur. Orang biasa masang kurang, dia berlebih. Lalu kemudian bakatmu apa? Menjahit. Oh, menjahit. Menjahit baju, buka konveksi. Macam-macam. Ah, ini bakat dia. Ini mesti kita selamatkan. Kalau tidak, generasi ini akan hancur. Jangan pandang mereka sebagai sampah. Hei, sampah masyarakat. Tidak. Mereka harus kita tolong. Maka saya senang bertausiah malam ini. Kenapa? Karena tidak hanya jamaah, tidak hanya masyarakat, tidak hanya anak muda, tapi ada ibu wakil kita yang ada di parlemen yang menyampaikan aspirasi kita. Ada bapak bupati, ada bapak wakil bupati, ada kepala dinas, ada alim ulama. Duduk kita bersama. Maka malam ini bukan sekedar tabligh akbar, tapi mencurahkan segenap apa unek-unek yang tampak selama ini. Harta yang banyak, kekuasaan yang ada, pakailah menolong generasi, menyongsong kebangkitan umat. Masjidnya sudah siap insyaallah. Cantik, besar. Pernah saya foto di masjid ini, begitu selesai foto, upload, like and share. Langsung banyak pertanyaan. Ustaz di masjid mana ini? Cantik sekali ini. Brunei Darussalam ya, kata dia. Ini ya, saya sedang di Tanjung Balai Karimun. Mau dong. ini masjid sudah cantik, bangunannya kita tak ragu. Dan sekarang saya lihat masjid ini bertambah renovasi. Ini Pak Bupati, ini renovasi. Bangunannya siap, tapi apakah akan ada anak-anak yang sholat di sana 20 tahun akan datang? Itu tak ada jaminan. Kita tetap berharap akan ada lahir imam-imam, ulama-ulama yang tetap mengumandangkan azan di masjid yang cantik dan indah ini, insyaAllah. Amin. Anak siapa? Anak kita. Jangan sampai seperti yang saya alami. Kami ingin mengumpulkan dana, menolong Palestina. Kumpul duit, kami pun berangkat jam 4. Begitu sampai jam 5, terdengar suara azan. Ah, ini sudah masuk subuh nih. Iya, mampirlah kami ke masjid. Mampir masjid, Masjid Al-Ikhlas. Gemboknya sebesar ini. Gimana nih? Ayo kita singgah satu masjid lagi. Mampir lagi satu masjid. Tapi tadi Ustaz bilang terdengar suara azan. Azan HP, bukan azan masjid. Pindah ke masjid satu lagi, bergembok juga. Lalu terpikir saya, kenapa mereka tak buat di situ? Masjid Al-Ikhlas buka Jumat saja. Akhirnya, setelah setengah jam hampir lewat azan, sampai kami ke rumah makan. Barulah ada musholla di samping rumah makan. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa sholat subuh. Ya, masuk ke dalam musholla, kami buka, tengok supir tidur semua dalam. La ilaha illallah. Masjid rumah Allah, tapi bau setan, bau hantu. Air liur semua di tempat. Jangan tidur telungkup di masjid. Telentang boleh. Telungkup kenapa? Tumpah air liur di tempat orang sujud. Sementara Ustaz berceramah, doa yang paling bagus adalah ketika sujud. Imam berdoa panjang-panjang, kawan pitam di belakang. Menahan nafas. Maka jangan kalian tidur telungkup di masjid. Kalau tak tertahan juga telentang. Saya nih Pak Ustaz, telentang pun ngeces juga. Beli pempes. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai itu, kebetulan kami tim ramai. Saya sampaikan ke Pak Al-Makmur. Pak Al-Makmur, kasih tahu kasir rumah makan tuh supaya bersihkan karpetnya, jangan lagi. Oh, akhirnya disampaikan. Pak, ya, itu kan rumah Allah. Kenapa kalian biarkan jorok kotor? Mestinya sholat di sana. Jangan lagi biarkan supir-supir truk tidur di sana. Ya, Pak, ya. Oh. Kenapa Ustaz tidak langsung ngomong? Kasir itu tegap badannya. Kalau saya ngomong, diangkatnya saya nanti. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita selamatkan ini. Jangan bangga dengan bangunan yang hebat. Apa yang terjadi dengan masjid di Andalusia? Masjid Al-Hamra. Megah. Mewah, Hamra, terbuat dari batu granit yang merah. Hari ini sholat di sana pun dilarang, security tidak boleh, forbidden, tidak boleh sholat di dalam. Kenapa? Karena sudah dirubah menjadi tempat yang lain. Siapa yang merubahnya? Ratu Isabella. Makanya jangan lagi kalian nyanyikan lagu Isabella. Isabella. Itulah yang sudah menghancurkan. Tapi salahkah dia? Dia salah, tapi kita juga salah. Kenapa kita salah? Kenapa kita lemah? Kenapa kita tidak kuat? Kenapa kita tidak jaga masjid kita? Maka kita tetap jaga masjid yang cantik dan indah ini dengan apa? Mempersiapkan generasi muda yang membaca Al-Quran, yang hebat sholat. Ustadz mau buat anak kami jadi ustadz ya? Kami gak maulah anak kami jadi ustadz, nanti kurus macam ustadz. Saya bukan mau nyuruh anak bapak ibu jadi ustadz. Yang penting basicnya agama. SMP IT, SMA IT, pondok pesantren, Islamic boarding school, pondok pesantren modern, terserah. Nanti setelah itu dia mau kuliah, terserah dia mau kuliah di mana. Si Anu kemarin yang kuliah di pesantren itu kuliah di mana dia? Dia sekarang sudah kerja di perusahaan minyak. Mantap. Banyak duitnya gaji dolar. Enggak, minyak jelantah. Sahabat-sahabat di Pulau Jawa yang kalian tak tahu minyak jelantah iku, nek apa masak iku, minyak yang sisa itu jelantah namanya. Apa maknanya? Ini mesti kita lanjutkan kehidupan. Adapun Ustaz Abdul Somad ini 2045, 100 tahun kemerdekaan Indonesia, maka usia kematangan suatu negara diprediksi bahwa kita akan menjadi bangsa yang besar, tepat pada hari ulang tahun 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi tak selesai dengan Allahu Akbar. Kenapa? Kalau tak kita jaga ini semua, akan hancur generasi ini. Maka terserah dia cita-citanya apa. Anak saya ini Pak Ustadz dari dulu bawa martel aja. Mungkin dia mau jadi hakim konstitusi. Jadi masukkan kemana? Fakultas hukum. S1, SH, S2, MH, S3, PhD, Doctor of Philosophy. Dari mana? Leiden, Belanda. Mantap. Kenapa dia kuliahnya di Belanda? Karena kita pakai hukum konstitusi, hukum konvensional Belanda. Maka pakai hukum itu. Apa ada pahalanya belajar hukum Belanda nih Pak Ustaz? Ya, ketika nanti ada orang susah, perlu lembaga bantuan hukum, siapa? Engkau yang akan menolong dia. Ini semua bermanfaat. Yang hobinya dari dulu pergi ke rumah sakit saja, mungkin dia mau jadi perawat, mungkin dia mau jadi bidan, mungkin dia mau jadi pakar dalam bidang pengobatan medis, maka masukkan, jangan paksakan kemauan kita. Ustaz Somad, ya, bagaimana cara kuliah ke Mesir Pak Ustaz? Daftar, ini websitenya. Berapa lama di sana Pak Ustaz? 4 tahun. Selesai Pak Ustaz. Yang selesai selesai, yang tidak tidak. Ah, oh, nanti anak saya kirim ke sana lah Pak Ustaz. Yang mau ini bapak atau anaknya? Saya Pak Ustaz. Oh, tak bisa. Ustaz dulu saya yang minta. Didorong bisa 50-50. Bisa. Jangan sampai dia dipaksa. Dia tidak mau itu. Dipaksa juga pergi ke sana. Kita berharap dia pulang dari Mesir jadi Musa. Rupanya jadi Fir'aun. Mau tak mau, suka tak suka, dipanggil juga Ustaz. Ditulis nama di ujung LC. Apa arti LC? Lamo di Kairu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ini masa depan bangsa ini tergantung Rijalul Wat, anak-anak muda yang sekarang, Subhanul Yaum, anak-anak muda yang ada sekarang, Rijalul Wat. Malam ini, kalau dihitung, saya yakin dan percaya, yang paling banyak adalah anak-anak muda. Allahu Akbar. Anak muda, anak muda, anak muda. Padahal ini malam, hiburan banyak di tepi pantai. Datang SMS sore tadi, yang nanti kita tepi pantai makan-makan jagung bakar ya. Tidak, aku mau pengajian. Ustaz Somad malam ini pengajian. Aku mau pengajian. Ayolah, kita izin aja sama orang tua pengajian. Tapi nanti kita ketemuan. Tidak, aku mau pengajian. Terus, habis ngaji baru kita jalan. Ini namanya hijrah pasrah tapi tak rela. Kalau kau sudah hijrah, maka kau langkahkan kaki. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aku hijrah total. Buanglah mantan pada tempatnya. Buka HP sekarang juga. Jangan tunggu pulang nanti semangatnya dingin. Buka HP, cari nama dia, delete, buang. Buka FB, cari nama dia, unfriend. Buka semuanya, hilangkan. Kalau dia nanya, kenapa kau buang? 5 tahun lagi aku akan datang. Kupinang kau dengan bismillah. Begitu. Kalau aku dipinang orang duluan gimana? Gak apa-apa, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Begitu. Sudah kusiapkan bank syarat 3 lagi. Ini mental anak muda nih sekarang saya tengok. Duduk dia di kantin, kantin kampus, lontong sayur sampai dingin. Ente kenapa? Galau Pak Ustaz. Kenapa dia di SMS tak dibalas, di telepon tak diangkat? Ente salah, nomor Siti Badriah ente ambil. Ente anak muda mentalnya. Kuliah semester berapa? Baru semester 2. Mau jadi apa? Saya aja yang udah tua 40 tahun, kurus hitam begini, duduk di kantin ini, dari tadi perempuan lalu lalang lewat. Begitu banyak perempuan di, padahal saya udah punya anak, udah nikah, tetap nih. Kenapa lewat aja? Banyak perempuan. Kenapa kau galau begitu? Sekolah engkau, fokus. Insyaallah, kalau kau sudah jadi orang, kalau kau sudah berhasil, kau sudah punya prestasi, maka insyaallah tak terhitung satu truk anak-anak gadis datang mengejar kau. Tak percaya, cobalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ke depan ini kita jaga, tapi anak-anak muda mesti punya komunitas. Apa nama komunitasnya? Macam-macam. Saya ketika ke Medan kemarin ceramah, Ustaz Somad, kita dialog dulu dengan komunitas-komunitas. Oke, ini namanya komunitas hijabers. Mantap, para berhijab-hijab. Ini namanya komunitas pemuda hijrah. Mantap, ini namanya komunitas macam-macam lah komunitas. Ramai mereka komunitas. Ini yang senyum-senyum ini apa? Ini komunitas jomblo men sejati, Pak Ustaz. Mantap, hebat. Diundang pula saya oleh geng motor syariah. Datang mereka pakai motor. Dipotong mereka knalpot itu. Keluar pas kami datang ramai-ramai, datang keluar jemaah. Apa ini? Apa ini? Pas saya buka helm saya, Pak Ustaz. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mereka terlepas, karena serigala hanya akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Jangan sampai anak kita menjadi serigala yang diterkam. Masalah susah-susah sekarang enggak apa-apa. Kirimkan anakmu ke sana, kirimkan ke Lirboyo, kirimkan ke Mustafawiyah, kirimkan ke Tambak Beras, kirimkan ke Pesantren Gontor, kirimkan ke Tebu Iram. Setelah itu mereka akan pulang. Setelah itu mereka akan mengabdi kepada agama bangsa. InsyaAllah akan selamatlah Tanjung Balai Karimun ini dari narkoba. Amin. Selamat dari zina. Amin. Selamat dari LGBT. Amin. Zina, zina, zina. Tak terelakkan. Apalagi ini banyak tempat-tempat gelap-gelap. Luar biasa. Pergi dia ke sana, matikannya lampu. Habis, selesai. Naik motor, bonceng sana, bonceng sini. Sini angin kencang, banyak orang masuk angin. Setelah masuk angin, pulang muntah. Sikit-sikit muntah. Sikit muntah, periksa rumah sakit. Orang tidak mau positif, maunya negatif. Janganlah sampai positif. Polisi tersenyum bapak dokter. Apa kata dia? Selamat, Anda punya anak baru. Pingsan masuk. Mau tak mau dinikahkan juga. Padahal mestinya disitulah orang tua bangga karena sudah berhasil mendidik anak. Aku nikahkan engkau. Saya nanti insya Allah dalam kunjungan ini akan ada menyampaikan tausiah nasihat pernikahan karena ada jamaah akan menikah. Bangga mestinya. Tapi apa mau dikata, nasi sudah jadi tai ayam. Sudah hamil di luar nikah, sudah musibah, masih juga cerita bubur lagi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sudah tai ayam sudah. Akhirnya disitulah akad, disitulah marah, disitulah berkecamuk, disitulah emosi. Sampai mengucapkan akad, aku nikahkan engkau dengan anakku. Tunai. Habis akadnya, sahku sini lagi ya. Aku tengok. Sudahlah anak lahir, barulah datang cium atuk nak, cium atuk, cium, cium, cium. Lucu juga jangan terulang lagi, jangan terulang, yang lalu biarlah berlalu, akan datang jangan. Memang enak, memang enak, tapi di akhirat kau akan ditanya di hadapan Allah, selangkah lagi kau akan masuk ke dalam surga. Hati-hati jatuh Pak Ustaz, ya hati-hati. Selangkah lagi kau akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau anak-anak ini tak kau jaga, kau akan dituntut di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, hati dan fikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kau akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kau ke mana aja selama ini? Anak-anakmu bagaimana? Kenapa tidak kau arahkan? Kenapa tak kau masukkan ke pendidikan agama? Kenapa tidak kau selesaikan urusan akhlaknya, urusan akidahnya, bajunya bagaimana? Masih juga lagi pakai baju masa kecil dulu. Umur 18 tahun dipakai baju umur 8 tahun. Di bawah kekecilan, di atas kependekan. Banyak pula sekarang orang yang pakai pakaian. Saya sebenarnya lebih suka tinggal di rumah daripada di hotel. Ustaz mau tinggal di rumah apa di hotel? Terserahlah di mana. Kemarin waktu di Jakarta kami tinggal di rumah. Tinggal di rumah. Di hotel pun selamat. Hotel Tanjung Pinang, Hotel Tanjung Pura, Hotel Tanjung-Tanjung yang di tepi laut. Alhamdulillah, hotel tadi selamat. Alhamdulillah. Selamat. Dijaga kiri, jaga kanan. Tak ada nampak baju kekecilan dengan celana kependekan. Tak ada. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ni kita jaga generasi ini. Alhamdulillah, di Tanjung Balai Karimun. Jangankan ibunya, jangankan kakaknya, yang anak kecil pun berjilbab. Tuh tengok, anakku anak kecil paling umur 3 tahun, 4 tahun berjilbab panjang. Apa kata orang Melayu? Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Betul. Kalau sudah terbiasa dari kecil, insya Allah sampai besar terbiasa. Ini sekarang banyak jilbab memang betul menutup kepala, tapi celana sempit minta ampun, sampai menjorit paha itu. Tolong, tolong. Dulu orang yang berpakaian pendek itu yang malu. Dulu kalau ada orang berpakaian pendek, cepat-cepat lari dari jalan karena malu ditengok orang. Sekarang kita yang menengok yang malu. Awak yang menengok yang malu. Dipakainya lah baju you can see. You kamu can bisa si menengok. Kau bisa menengok ketiak bini aku. Dinampakkanlah ketiak udah macam leher unta. Turun ke bawah. Oh, nengok malu. Sekali tengok 3 hari tak lalu makan. La ilaha illallah. Membayangkan yang memuntah. Memang dunia ini. Yang lain memang bisa didempul. Ini bisa. Ini ketiak macam mana mendempulnya? Muka putih. Bedak keli 3 inci. Muka putih, tangan hitam. La ilaha illallah. Orang senyum, awak senyum. Orang senyum, awak senyum. Yang disenyumkan orang, awak. Na'udzubillah. Ini mesti kita jaga. Padahal yang paling indah itu adalah bekas air wudhu pada wajahmu. Yang indah itu adalah cahaya matamu karena membaca Quran. Yang indah itu adalah inner beauty, kecantikan dari dalam. Oleh sebab itu kalian yang anak-anak muda, jangan kau lihat karena rupanya, rupa akan berganti, musim berubah, wajah ikut berubah. Tapi kau lihatlah pada akhlaknya. Kalau kau nampak ada perempuan yang baik, maka peganglah dia. Jangan pula kau pegang langsung. Maksud pegang tu apa ya? Pokoknya pahami aja lah sendiri. Mana tahu malam ini nampak langsung. Oh inilah dia. Oh inilah dia cari. Anak-anak yang cerdas tadi, ekonominya mapan, otaknya cerdas, pendidikannya baik, dia tidak mudah dipolitisir. Dia tidak mudah dihasut. Kalaupun ada money politik memaksa, dia tidak akan mempan. 50 ribu pilih saya, 50 ribu pilih saya. Tak mempan, karena ekonominya mapan. Orangnya terdidik, tidak mempan. Contohnya di mana? Tanjung Balai Karimun. Allahu Akbar. Kalau ada orang mengatakan, hey Tanjung Balai Karimun, ini 50 ribu pilih aku. 50. Tidak akan mau, kami tidak mau jual suara kami dengan 50 ribu. Kalau 500, tidak. Sekali tidak, tidak. Kalau 5 juta, istiqoroh kami dulu. Oleh sebab itu ini penting. Tak lama lagi kita akan ada pilkada. Ada namanya pilek, ada namanya plu. Pilek, pemilihan anggota legislatif, pemilihan bupati, pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, pemilihan presiden. 2018, 2019, masa kita memilih ke depan. Wujudkan damai. Orang Melayu adalah orang-orang yang berdamai dengan keadaan. Betul. Orang Makassar datang, orang Batak datang, orang Jawa datang, tapi kita tak pernah berkonflik. Orang dari India datang, orang dari Tionghoa, Tiongkok datang, tapi kita semua menerima dengan lapang dada. Kenapa? Engkau bukan saudaraku dalam keyakinan, tapi kau adalah saudaraku dalam kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Wa ma arsalnaka illa, tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad melainkan rahmatan, menjadi rahmat lil alamin, untuk semesta alam. Oleh sebab itu ada kerangka agama sama-sama di masjid, ada kerangka kebinekaan sama-sama manusia, ada kerangka sama-sama makhluk Allah. Kenapa pot-pot bunga ini dijaga dengan baik? Karena ini juga makhluk Allah. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon, diambilnya sinsu, diambilnya parang, diambilnya golok, dia potong. Padahal pohon itu rindang indah. Di bawahnya ada kambing yang bernaung. Di bawahnya ada orang bernaung panas terik. Tiba-tiba dia potong. man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawwallahu ra'sahu finnar, disungkurkan kepalanya ke dalam api neraka jahanam. Sebatang pohon sidir. Sementara ada orang yang memberi minum seekor anjing dimasukkan ke dalam surga. Tapi jangan gara-gara ini balik dari sini beli anjing. Ini memahami hadisnya lebih baik. Kasus cerita anjing itu bukan umat Islam, tapi Bani Israel, syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita umat Islam tak boleh piara anjing. Manik tanah kalban, siapa yang memelihara anjing, bukan anjing berburu, bukan anjing penjaga dari perampok maling, hanya untuk hobi-hobi saja, maka dikurangi pahalanya setiap hari sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Berarti setiap hari amalnya berkurang 7 kilo, 7 kilo, 7 kilo. Amalnya dikurang tiap hari 7 km. Sementara amal dia sebesar bisul. Jadi tiap hari min, min, min, min, min, min. Lalu cerita tentang anjing itu apa? Yang memberi minum itu WTS, perempuan nakal, tak baik. Yang dikasih minum itu anjing, najis, kotor. Tempat air minumannya pun kotor. Apa dia? Sepatu, tempat tapak kaki, busuk bau. Dia ambil air, air yang kotor, diberikan kepada binatang yang kotor, yang memberikan juga kotor. Tapi ada kebaikan di sana. Apa? Kelembutan hati, tak sampai hati menengok anjing. Anjing saja pun kau tetap mendatangkan keselamatan, kerahmatan, maka jangan aniaya orang. Yang menganiaya supir gaji belum juga dibayar, yang menganiaya tukang setrika, laundry, yang menganiaya tukang panen sawit, yang menganiaya tukang, yang menganiaya bawahan, maka berhentilah. Ittaqu zulma, takutlah kalian terhadap perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun, karena kezaliman hanya akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Terang benderang indah, tapi kalau sudah gelap gulita, na'uzubillah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita selamatkan anak-anak kita, kita selamatkan dengan pendidikan agama. Yang punya duit bantu, pengajian tidak sukses hanya karena ramai. Ambil foto dari atas, ambil foto dari kanan, ambil foto dari kiri, pulang dari sini, like and share. Begini orang Tanjung Balai Karimun mengaji. Tunjukkan gambarnya, jangan tampakkan tablik akbar, buat pertanyaan. Acara apakah ini? A. Ngebor. C. Goyang gergaji. D. Patah-patah. E. Pengajian. Dijamin tak akan ada yang buat pengajian. Tapi rupanya Tanjung Balai Karimun, masyarakatnya mengaji agamis religius, insyaallah menyongsong kebangkitan umat, kita akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Tapi dengan syarat. Apa kesimpulan pengajian Ustaz malam ini? Pertama, selamatkan anak-anak kita dari narkoba, dari LGBT, dari zina, dari ngelem, dari macam-macam. Itu ada pula robot di atas itu mengawasi kita. Kedua, yang punya tanah, yang punya duit, bangun lembaga pendidikan, karena itu yang akan tetap mengalir sesudah kau mati. Yang ketiga, jangan memisahkan diri dari jamaah yang sudah hijrah, buatlah komunitas-komunitas hijrah. Yang keempat, generasi yang mapan, yang cerdas, tidak mudah dihasut, tidak mudah dipolitisir, karena mereka mapan secara ekonomi. Yang terakhir, yang kelima, tetaplah banyak berdoa kepada Allah, karena orang yang hanya berusaha, tapi tak mau berdoa, sombong. Tapi orang yang hanya berdoa saja, tak mau berusaha, pesong. Oleh sebab itu mesti seimbang. Makanya tadi saya diminta di akhir tausiah supaya Ustaz Somad menutup dengan doa. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz ini ceramah kerang-kelang berapa menit? Allahu Akbar. Mau ngetes, masih dengar apa udah tidur? Kalau saya katakan Allahu Akbar, udah tidur. Tapi rupanya jamaah Tanjung Balai Karimun ini tahan pula, tegak. Sudah 1.5 jam saya ceramah, dia tetap juga bertahan. Saya pula yang tak tahan. jaga persatuan, jaga persatuan. Jangan lagi kelahi-kelahi, masalah-masalah sepele. Korea Utara, Korea Selatan berkelahi gara-gara apa? Nuklir. Dibawa ke pengadilan Den Haag Belanda. Kenapa kok Korea Utara Selatan berkelahi? Gara-gara nuklir, Pak. Orang Islam enggak, kok kelahi kenapa? Gara-gara bulu. Yang berjenggot mengejek yang tak berjenggot. Yang tak berjenggot mengejek yang berjenggot. Aku nengok kau macam kambing, ku tengok. Lalu dia marah. Aku kambing, kau tak berjenggot anjing, gitu. Yang sudah berjenggot silakan berjenggot, silakan. Tapi jangan kau kepang. Yang mengkepang jenggot itu Fir'aun. Silakan jenggot. Ini mentang-mentang dia ngejek. Apa nih kau tak berjenggot? Tengok nih aku memelihara jenggot. Kau bukan memelihara jenggot, membiar-biarkan jenggot. Silakan, jenggot bagus, sunnah. Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dinyanyikan anak-anak kita selawat. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Grup nasib, grup selawat. Masya Allah, terus. Nanti kalau ada yang nikah, panggil grup ini. Jangan lagi kiong racun, kucing garong, kabikaci-kabigam, kuc-kuc kotahe. Ini yang tidak-tidak dinyanyikan. Saya baru sampai pintu balik, saya langsung baru buka pintu, datang suara jatuh bangun aku. Awak belum masuk, belum makan dah jatuh bangun. Di mana ini? Coba kalau diundang solawat religi tadi kan bagus. Lagu religi, acara nikah nanti kalian. Buat religi. Lagunya apa? Pesan. Lagu Maher Zain. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Bagus. Tapi jangan lagu Bila Israel. Datanglah ibu. Ini sudah jelas tadi. Pesta nikah orang bahagia. Dinyanyikannya Bila Israel. Datanglah manggil jasad terwujud di pembaringan. Oh, nangislah kedua mempelai. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, Islam tidak memburu darah seni. Silakan berkreasi. Ini kan seni semua. Seni menulis, seni bergambar, seni mewarna, seni menghias. Ada seni suara. Saudara kita tadi membaca Quran, Masya Allah, Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka, Ras. Masuk lagu-lagu itu ke dalam. Makanya saya duduk dekat Ustaz, Ustaz paham lagu, Mahakwati, Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillah, tarik dulu nafas, nafas harus tarik. Tahan di perut, tapi jangan tahan lama-lama. Berhenti dia baru tahu. Tahan nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bau tikungan sungguh. Boleh Pak Ustaz pakai lagu ini? Apa? Siapa bilang tak boleh? Apa salahnya kalau mata walaqad zayyana as-samaa'. Kami hias langit dengan bintang gemintang. Bizinatinil kawakib. Kalau mata senang melihat perhiasan langit yang indah, maka telinga pun senang mendengarkan suara-suara yang indah. Tapi suara-suara yang baik, bukan suara-suara yang mengajak kepada zina. Tapi katanya suara perempuan tak baik. Itu tadi yang membaca selawatkan perempuan. Anak-anak perempuan dipajang di depan. Mana boleh perempuan bersuara? Yang tak boleh itu kalau suara perempuan membangkitkan syahwat. Lagunya lagu mendesah-desah, itu tak boleh. Kenapa? La takhdha'na bil qaul. Jangan kau perempuan bersuara mendesah-desah. Kenapa? Karena ada laki-laki yang tak tahan mendengar suara perempuan mendesah. Agar asal didengarnya suara itu error dia langsung. Jangankan suara perempuan menyanyi, suara HP. Halo, pulsa Anda tidak cukup melakukan panggilan ini. Ah, itu error deh. Ah, itu yang tak boleh. Adapun lagu, perempuan baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tiba-tiba ada laki-laki permisi. Permisi ya, kenapa? Aku bersyahwat dengan. Gila itu. Kalau ada laki-laki bersyahwat mendengar perempuan mengaji baca selawat, tolong ikat biar saya bawa besok pagi. Mencampakkan di tengah sana. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada penempatan-penempatan hukum. Kalau tak percaya, tanya sama Ustaz Abdul Wahab Sinambela. Kalau tak, sebenarnya ini saya ceramah ini melanggar kode etik. Sesama Abdul dilarang saling mendahului. Kalau tak percaya, tanya sama Ustaz Safruddin, Ustaz Samsuddin. Beliau adalah sahabat-sahabat, guru-guru saya. Banyak ilmu yang dapat kita ambil dari mereka. Jangan merasa kita ini penghuni surga. Kalau orang sudah merasa penghuni surga, dulu yang lain masuk neraka. Duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Walaupun ada yang 160, ada yang 1 meter kurang, tapi kita merasa, apa itu Ustaz Somad itu? Ngomong aja, duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Dia paling tinggi di sini. Saya tinggi supaya nampak orang, supaya ibu-ibu bisa tengoknya dilihat. Oh, sama macam yang di YouTube itu katanya. Allahu Akbar. Masih juga kuat. 2 jam. Nanti kalau ada yang nanya, berapa lama Ustaz Somad ceramah Tanjung Balai Karimun kemarin? 2 jam. Habis itu turun dia kecapean. Insyaallah semangat ini datang kenapa? Karena bersama berkumpul dengan orang-orang soleh. Amin. Mata jendela jiwa. Di dalam diri ini ada jiwa. Adapun daging, darah, kulit, tulang, kuku, ini akan mati dimakan cacing tanah. Dunia ini adalah pentas. Inilah pentas dunia. Inilah pentas dunia. Semua yang naik ke atas pentas ini pasti turun ke bawah. Betul? Tadi yang berada di atas pentas ini anak-anak muda, anak-anak lajang berselawat, berselawat, berselawat. Sampai ajal mereka turun mereka. Ajal itu apa? Waktu. Jangan bilang Ustaz bilang kami mati ya. Ajal waktu. Naik protokol, buka acara sampai waktunya turun. Naik Pak Bupati, buka acara sambutan, turun. Naik Ustaz Somad, ntar lagi turun nih. Inilah dunia. Selama di dunia inilah kau sempat beramal. Jangan lupa sebelum berangkat kerja, bentang sajadah, sempatkan beramal. Usolli sunnatad duha rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Subhanallah wa tawasila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal layli idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa qala. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma hadina fi man hadait. Bekunut abang duha sekarang bang. Rupanya solat subuh terlambat. La ilaha illallah. Saya diundang di salah satu daerah, terlalu cepat datang. Dipersilakan mereka masuk, ada kamar di belakang masjid. Ustaz tunggu di sini. Iya. Pas mau masuk waktu solat, saya dengar suara. Bismillahirrahmanirrahim. Hebat kori ini. Saya tengok, tak ada orang. Rupanya ini dihidupkannya tip balik dia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anak-anak kita harus kita didik dengan pelajaran agama. Mudah-mudahan gaji kita malam ini kesimpulannya apa? Itulah yang 5 tadi. Bisa diulang balik Pak Ustaz? Saya pun tak ingat lagi. Tapi rekamannya ada, insya Allah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Mari kita berdoa kepada Allah. Al-hadhi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.